peganglah kalian bersama-sama dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Demikian pula dalam surat Ali Imran ayat 105. Allah katakan wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu. Janganlah kalian menjadi seperti mereka-mereka yang berpecah dan berselisih. Demikian pula dalam ayat lain dalam surat Al-An'am ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai." Sesungguhnya mereka-mereka yang memecah belah agama mereka sendiri dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, aliran-aliran, lasta minhum fi syai. Engkau wahai Rasul tidak termasuk mereka sedikit pun. Innama amruhum ila Allah. Sesungguhnya urusan mereka akan dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ayat lainnya di dalam surat Asy-Syura. Allah Subhanahu wa taala menyatakan syara'a lakum minad-dini ma wasa bihi Nuhan walladhi auhayna ilayka وَمَا وَصَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. Dalam ayat ini Allah katakan telah disyariatkan bagi kalian dalam agama ini apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh alaihi salam dan apa yang kami wahyukan kepadamu wahai Rasul Nabi Muhammad SAW. وَمَا وَصَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ, dan sama seperti yang kami wasiatkan dengannya kepada Ibrahim dan juga Isa, Musa, wa Isa alaihi salatu wassalam. Apa itu wasiat yang diwasiatkan kepada Nuh, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Ibrahim, wa Musa, wa Isa? Wasiat dari Allah kepada mereka para anbiya, para ulul azmi, wasiatnya adalah an aqimud dina wala tatafarraqu fi, tegakkan agama dan jangan berpecah belah. Tegakkan agama, jangan tatafarraqu fi, jangan berpecah belah padanya. Baik, sekian ayat. Masih banyak lagi ayat-ayat lainnya seperti yang sudah kita sampaikan pada tausiah-tausiah kemarin. Yang kata Allah wa anna hadza siratun mustaqiman fattabi'u. Apa selanjutnya? وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Jangan ikuti jalan-jalan lain, niscaya kalian akan terpecah belah. Dan juga ayat Allah yang menyatakan وَلَا تَكُنُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ. Jangan menjadi seperti musyrikin yang memecah belah agama mereka sendiri. Lihat ayat-ayat ini. Semuanya memerintahkan untuk bersatu di dalam agama dan melarang untuk berpecah belah. Memerintahkan untuk bersatu dalam agama dan melarang untuk berpecah belah dalam agama. Qulna a'udzubikum muslimin ya sahabat. Sebagaimana kata musannif betul-betul diterangkan oleh Allah bayanan syafian dengan penjelasan yang sangat lengkap, sangat gamblang. فلا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا في دينهم. Maka dilarang, berarti hukumnya haram bagi kaum muslimin untuk berpecah belah. بل يجب أن يكون أمة واحدة. Bahkan harus menjadi satu umat, sama-sama di atas tauhid, sama-sama di atas jalan la ilaha illallah, sama-sama di atas jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umat kalian ini adalah satu umat saja. Wa ana rabbukum fa'budun, dan sesungguhnya ana rabbukum, aku adalah Rabb kalian, maka beribadahlah kepadaku, kata Allah. Prinsip yang sangat jelas ini betul-betul diterangkan secara gamblang oleh Allah, dipahami oleh orang-orang awam sekalipun, asal mau membaca Al-Quran, mau membaca hadis-hadis yang sahih, cukup. Mereka akan paham bahwa ini prinsip, bukan main-main. Tidak bisa seorang menyatakan tidak apa-apa, mau Islam merah, Islam kuning, Islam hijau, tidak apa-apa kita berbeda-beda, yang penting kita sama-sama Islam. Ini jahil. Orang yang tidak mengerti perintah-perintah Allah yang sekian banyaknya, yang sudah kita bacakan seluruhnya. Allah mengatakan wala tatabarraqu wala tatabarraqu, jangan berpecah belah, jangan berpecah belah. Inna rabbakum wahid wa inna nabiyyakum wahid wa inna kitabukum wahid. Rabb kalian satu, rasul teladan kalian juga satu, demikian pula kitab yang diturunkan oleh Allah kepadanya juga satu. Alhamdulillah, seharusnya tidak berbeda, tidak berpecah. Wala yajuzu li ummati Muhammadin an tatafarraq fi aqidatiha, maka tidak boleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu umat Islam, tidak boleh berpecah dalam masalah akidahnya, enggak boleh berselisih dalam masalah ibadahnya, dalam masalah hukum-hukum agamanya, dalam masalah syariatnya. Jangan berpecah belah dan berbeda-beda. Hada yaqulu halal wa hada yaqulu haram. Yang ini mengatakan halal, yang ini mengatakan haram. Bighairi dalil. Tanpa dalil, tanpa hujjah, tanpa riwayah. La yajuzu hada. Tidak diperbolehkan yang demikian. Wa la syakka anna al-ikhtilaf min tabi'atil bashar. Tidak ragu lagi, memang berselisih itu adalah sifat manusia. Berselisih adalah sifat manusia. Yang bisa saja manusia itu berselisih dalam segala hal. Tetapi diperintahkan kita untuk berupaya, berusaha agar tetap bersatu di jalan yang sama. Kata Allah, "Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbu." Mereka akan terus berselisih. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia sebagai tabiatnya selalu berselisih. Hukum asalnya mereka selalu berselisih. Illa man rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu, kecuali orang-orang yang dirahmati. Manhum, siapa yang dirahmati? Humul muhtadun. Mereka lah yang mendapatkan bimbingan hidayah. Mereka lah yang mendapatkan bimbingan syariah. Mereka lah yang mendapatkan bimbingan keislaman oleh Allah SWT. Maka mereka bisa bersatu. Tanpa hidayah dari Allah, mereka akan terus berselisih. Silakan. Kalau mereka mencari kebenaran dengan akalnya sendiri, pasti akan terjadi perpecahan. Menurut saya pikir ini yang benar. Kata orang kedua, oh tidak bisa. Kalau menurut saya, yang ini yang benar. Ini saya pikir begini, tidak bisa. Saya pikir begitu. Kalau masing-masing berpikir sendiri, akan terjadi perbedaan-perbedaan yang sangat banyak. 10 orang, 10 pemikiran. Bagaimana kalau 1000 orang? 1000 pemikiran. 1000 pendapat. Menurut saya, menurut saya, menurut saya. Bagaimana kalau jutaan manusia? La yazaluna mukhtalifin. Akan terus mereka berselisih. Kalau dibiarkan berpikir sendiri. Kalau dibiarkan dengan ra'yu sendiri, pendapat saya, pendapat saya, pendapat saya. Tetapi alhamdulillah, Allah turunkan perangkat-perangkat persatuan. Allah utus rasulnya, Allah turunkan kitabnya, Allah ajarkan jalannya. Maka inilah, kalau sama-sama berpegang dengan apa yang Allah turunkan, apa yang diajarkan oleh rasulnya, berjalan di atas jalan mereka, di jalan salaf, di jalan orang yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, niscaya akan bersatu. Niscaya akan bersatu. Lakin al-ikhtilaf yasam birruju' ilal kitabi wa sunnah. Memang manusiawi, kadang-kadang manusia berbeda pendapat dan berselisih. Tetapi diharuskan dalam keadaan berselisih, dalam keadaan berbeda pendapat, diharuskan untuk kembali pada kitab wa sunnah. Fa idha ikhtalafta ana wa anta fa innahu yajib alaina an narji' ila kitabillah wa sunnati rasulih maka wajib bagi kita untuk merujuk kepada kitab dan sunnah Rasul. Kalau aku dan engkau berbeda pendapat, tapi merujuk kepada kitab dan sunnah. Apa alasan? Alasan saya, ini dalil-dalilnya. Ini ayat. Alasan kamu apa? Saya juga dengan ayat, dengan dalil. Ini ayat, ini dalil. Bagaimana? Kembali kita kepada salaf. Apakah ayat itu maknanya seperti yang kamu maksud? Apakah ayat yang saya sampaikan, apakah benar-benar seperti itu maknanya? Kita lihat. Apa tafsir salaf? Apa kata para sahabat? Apa kata para tabi'in? Apa kata para ulama? Kalau ternyata dibuktikan kamu salah paham, katakan, saya salah. Atubu ilallah. Aku bertobat pada Allah. Aku rujuk. Tidak perlu berat, enggak perlu gengsi, enggak perlu malu. Saya salah dan saya mencabut ucapan saya. Beliau yang benar, saya keliru. Demikian seharusnya. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul." In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian bertikai, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan pada hari akhir. Disuruh untuk merujuk pada kitab wa sunnah. Kembali pada Allah, artinya kepada Al-Quran. Kembali pada Rasul, artinya kembali pada sunnah-sunnah yang sahiha. Amma ma yuqal. Adapun apa yang dikatakan oleh sebagian orang, kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, amma ma yuqal, adapun apa yang dikatakan, kullun yabqa ala madhhabih, masing-masing dengan madhhabnya sendiri-sendiri, wa kullun yabqa ala aqidatih, masing-masing berpendapat dengan pendapatnya, dengan akidahnya sendiri-sendiri, wa nasu ahrar, manusia bebas berpendapat. Manusia bebas berpendapat. Wa yutalibuna bihurriyatil aqidah. Dan mereka menyatakan manusia bebas berpendapat, bebas berkeyakinan, wa hurriyatul kalimah, dan bebas berbicara. Ada pun ucapan-ucapan seperti ini, kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, hadza huwal batil. Ini adalah pendapat yang batil. Alladzi nahaa Allahu anhu. Ini adalah perkara yang dilarang. Lihat. Ucapan siapa itu? Yang menyatakan kullun yabqa ala aqidati, kullun yabqa ala ra'yi, kullun yabqa ala kalimati, wa nahnu ahrarun, kami bebas berpendapat, kami bebas berakidah, kami bebas berbicara. Ucapan siapa itu? Hizbiyun. Ucapan hizbi yang sudah termakan dengan racun-racun hizbiyah. Mereka menyatakan nata'awan fima ittafaqna wa na'tadir ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Kita kerjasama apa yang kita sepakat dan kita saling menghormati apa yang kita berbeda. Kamu dengan madhabmu, saya dengan madhab saya. Kamu dengan akidahmu, saya dengan akidah saya. Kamu dengan ra'yumu, saya dengan ra'yu saya. Kita saling hormat menghormati dan kita tetap bersatu. Qulna a'udzubikumullah. Tidak bisa demikian. Hadza kalamun batil. Ini ucapan batil. Kenapa? Karena diucapkan secara am, secara umum. Kalau dalam masalah-masalah tertentu mungkin bisa. Tetapi kalau kalimatnya am, artinya berbeda akidah pun tidak mengapa. Ini mengerikan sekali. Akhirnya Hizbiyah Ikhwaniyah menggabungkan di dalam organisasinya, dalam kelompoknya, dalam partainya, semua aliran. Contoh Ikhwanul Muslimin. Ada sufinya? Ada. Hasan al-Banna tariqat Hassafiyah. Sufiyah. Ada khawarijnya? Hadis wala haraj. Sangat banyak. Termasuk diantaranya Said Qutb yang menyatakan dengan takfir mengkafirkan seluruh manusia di dunia. Nadartu fi dilalil Quran, katanya dalam tafsir dilalil Qurannya. Aku melihat di bawah naungan Al-Quran manusia seluruhnya bergelimang kekafiran, kesyirikan. Masjid-masjid kaum muslimin mengumandangkan azan padahal di dalamnya isinya musyrikin. Itu kata siapa? Said Qutb. Khawarijnya ada, sufinya ada. Tayyib aqlaninya, rasionalisnya ada? Ada. Yusuf Qardawi, Muhammad Ghazali, terang-terangan menyatakan lebih mengutamakan akalnya. Dibawakan hadis tentang masalah lalat, yang kalau satu sayapnya adalah penyakit, satu sayap yang lain adalah obatnya, penawarnya. Maka kalau lalat masuk ke airmu, tenggelamkan dulu baru dibuang, supaya dua-dua sayapnya masuk ke dalam. Apa jawaban Muhammad Ghazali terhadap hadis sahih ini? Hadal hadis, kata dia, wallah, aku lebih memilih ucapan dokter kafir daripada hadis Bukhari. Itu seorang ikhwani hizbi. Kok bisa bersatu? Dengan bisa bersatu dengan sufi, hasafiyah, bisa bersatu dengan takfiri. Dengan apa bisa bersatu? Dengan prinsip, kullun yabqa ala aqidatih, kullun yabqa ala madhhabih. Silakan, masing-masing dengan pendapatnya, masing-masing dengan ucapannya, masing-masing bebas untuk berpendapat. Astagfirullah. Tidak bisa. Haram untuk berpendapat kecuali dengan qala Allah wa qala Rasul. Enggak boleh berpendapat apapun kecuali dengan hujjah, dengan dalil. Siapa bilang bebas berbicara? Astagfirullah. Hizbiyah yang dulu sudah tumbang dengan kelompoknya kepada muslimin, ternyata meresap masuk ke dalam ahlu sunnah tanpa terasa. Bacanya akidah ahlu sunnah, bukunya buku ahlu sunnah, tetapi pemikirannya pemikiran hizbiyah. Sudahlah, kita gak usah ribut, kita harus saling berpendapat. Kamu dengan pendapat kamu, saya dengan pendapat saya. Tidak bisa. Kita berpendapat dengan yang paling benar, paling rajih, yang paling sahih, yang paling cocok dengan Quran wa sunnah. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, untuk itulah disyariatkan oleh Allah al-amr bil ma'ruf wa nahyani munkar. Kalau ada munkar, harus ditegur. Itu munkar. Kembali daripada yang ma'ruf. Itu salah. Apakah yang jauh ataupun yang dekat, orang lain ataupun kawan kita, kamu salah. Walaupun teman akrab, kamu keliru. Enggak sesuai dengan qala Allah qala Rasul. Kembali kepada Quran wa sunnah. Cabut ucapan. Kana bidana hazakumullah qaum muslimin sa'arati. Demikian seharusnya. Tidak ada pendapat-pendapat yang berkata seperti itu kecuali ucapan batil. Ucapan menyatakan kullun yabqa ala aqidatih, kullun yabqa ala madhhabih, masing-masing dengan pendapatnya, masing-masing dengan akidatnya. Kita tidak boleh saling salah menyalahkan. Enggak boleh saling salah menyalahkan. Terus tugasnya para khatib di mimbar ngapain? Hah? Ngapain kalau tidak boleh saling salah menyalahkan? Berdiri di mimbar, innalhamdulillah, amma ba'du. Kamu benar, kamu benar, kamu benar, enggak ada yang salah. Terus apa tugas? Padahal masyarakat kaum muslimin kasihan. Mereka selalu berharap dengan doanya, arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, terangkan pada kami yang hak itu adalah hak, dan beri kami kemudahan untuk mengikutinya. Dan terangkan pada kami yang batil adalah batil, dan bantu kami untuk meninggalkannya. Meminta kejelasan. Iya kan? Doa ini doa meminta kejelasan, mana yang hak, mana yang batil. Maka tugasnya para dai, para khatib-khatib di mimbar adalah menerangkan ini yang benar, itu yang salah. Sunnah harus diikuti, bid'ah jangan diikuti. Ini aliran ahli sunnah yang harus kita jalani, dan itu aliran bid'ah wa dalalah, jauhi mereka. Ini yang ditunggu oleh orang-orang awam yang enggak mengerti ilmu, pengen tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Tetapi dengan hizbiyah hilang itu. Berdiri di mimbar bahwa semuanya alhamdulillah, semua kita berada di atas keislaman, tidak sunnah, tidak syiah, semuanya Islam, alhamdulillah, semua benar, enggak ada yang salah. Kelompok itu benar, kelompok yang kedua enggak salah, kelompok yang ketiga enggak apa-apa, kelompok yang keempat juga masya Allah. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kelebihan keunggulan. Kita ambil kebaikan dari semua golongan. Astagfirullah. Ini hizbiyah, hizbiyah, ainul hizbiyah. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ada kalimat jami'an. Apa maknanya? Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpeganglah dengan tali Allah seluruhnya bersama-sama. Jangan kamu berpegang dengan tali Allah, si fulan enggak, ya enggak apa-apa, masing-masing dengan pendapatnya. Kamu pegang tali Allah boleh, dengan tali syaitan boleh. Begitu. Astagfirullah. Khairul ladzina a'azakumullah, harus kita ajak seluruh kaum muslimin agar berpegang dengan tali Allah jami'an. Wala tatafarraqu, dan jangan berpecah belah. Wala tatafarraqu. Fayajib an najtami' bi 'ard ikhtilafina 'ala kitabillah hatta fi masail al-fiqh. Maka wajib bagi kita untuk bersatu, merujuk kepada kitabullah dalam perselisihan-perselisihan kita, perbedaan-perbedaan kita. Hatta fi masail al-fiqh, walaupun pada permasalahan-permasalahan fikih sekalipun. Idza ikhtalafna fi syai'in nu'riduhu 'ala al-adillah. Kalau kita berselisih, kita merujuk pada dalil-dalil. Apa kata dalil? Yang cocok dengan dalil dia yang benar. Yang menyelisihi dalil dia yang salah. Siapa yang benar, alhamdulillah. Siapa yang salah, akuilah bahwa kamu salah. Dan tetap merujuk kembali kepada kebenaran. Faman syahida lahu dalil sirna ma'hu. Siapa yang didukung dengan dalil, kita bergabung dengannya. Kita dukung. Wa man akhta'a ad-dalil, dan siapa yang menyelisihi dalil, fa innana la na'khud, kita tidak ambil dari dia. La na'khud bil khata', tidak mengambil kesalahan. Inna Allah jalla wa ala lam yatrukana nakhtalif wa naftariq biduni an yada' lana mizanan yubayyin as-sahih wal khata'. Allah tidak membiarkan kita berselisih, bertikai. Allah tidak membiarkan kita bingung tanpa mengajarkan mana timbangannya untuk menimbang mana yang benar, mana yang salah. Gak mungkin Allah gak mendatangkan timbangannya. Gak mungkin Allah membiarkan manusia dalam keadaan berikhtilaf tanpa diajarkan bagaimana mencari kebenaran. Gak mungkin. Pasti Allah datangkan caranya. وَوَضَعَ لَنَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ. Allah meletakkan untuk kita Al-Quran wa-Sunnah. Untuk apa? Sebagai timbangan, alat ukur. Kata para ulama, kalau terpetik di benak aku satu pendapat yang aku rasa itu bagus, maka aku tidak langsung terima hingga dipersaksikan dengan syahidain. Hingga syahidalahu syahidain, hingga dipersaksikan dengan dua saksi, Alkitab wassunnah. Lihat, kadang-kadang manusia terpikir, kayaknya ini kalau begini lebih bagus, sepertinya kalau begini akan lebih baik. Hati-hati, bisikan yang ada di benakmu jangan langsung diterima hingga dipersaksikan oleh dua saksi, Alkitab wassunnah. Apakah cocok dengan kitab atau cocok dengan sunnah nabawiyah? Kalau tidak, tinggalkan. Itu wasawisus syaitan. Itu bisikan-bisikan syaitan. Walaupun sepertinya baik, ternyata kalau bertentangan dengan Quran dan sunnah, pasti jelek. Farudduhu ilallah, maka kembalikan pada Allah, yaitu Al-Quran. Farudduhu ilal rasul, yaitu sunnah. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم برسبدا إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. Sesungguh aku meninggalkan di tengah kalian apa yang kalau kalian berpegang dengannya kalian tidak akan berselisih, kitab Allah wasunnati. Lan tadillu, enggak akan sesat. In tamassaktum bih, kalau kalian berpegang dengannya, lan tadillu, kalian enggak akan tersesat. Yaitu kitabullah wa sunnati. Faka'anna ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mawjudun bainana biwujudi sunnah mudawwana wa musahhahah wa muwaddahah. Seakan-akan Rasulullah SAW ada di tengah-tengah kita, karena di tengah kita ada ucapannya, terkumpul sunnah-sunnahnya, disusun hadis-hadisnya, dipilih dan sudah dipisahkan mana yang sahih dan dhaifnya, wa muwaddaha, dan sudah dijelaskan syarahnya, makna-maknanya. Masya Allah, seakan-akan Rasulullah SAW ada di tengah kita. Imam Tirmidzi rahimahullah menulis di awal kitabnya As-Sunan, dengan ucapan siapa yang kitab ini ada di rumahnya, maka seakan-akan di rumahnya ada Rasulullah yang berbicara. Hah? Dan itu bukan hanya Sunan Tirmidzi, tetapi semua kitab-kitab hadis. Siapa yang kitab-kitab hadis ada di rumahnya, maka seakan-akan fi baitihi rasulun yatakallam, seakan-akan di rumahnya ada seorang rasul yang berbicara. Mau tanya apa kepada rasul? Tanya salat, buka bab salat. Qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah. Mau tanya apa masalah? Fiqh. Mau tanya masalah puasa, buka bab puasa. Kitab siyam. Di sana Rasulullah SAW berbicara begini, begini, begini. Masya Allah, di rumah kalian, di rumah kita, ada Rasul yang takallam, ada Rasul yang berbicara. Begitu mudahnya. Kenapa kemudian kita menganggap enteng masalah itu? Masih kita enggan untuk membuka kitabnya? Malah lebih memilih untuk ngelamun, berpikir, gimana ya caranya? Kalau gini kayaknya bagus, kalau gini kayaknya bagus. Ngelamun. Ngapain? Susah-susah. Ngarang sendiri, berpikir sendiri, itu susah. Lebih mudah kamu baca, ikut, selesai. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu? Ittabi'u wa la tabtaji'u faqad kufitum. Kamu ngikut dan tidak mengada-adakan kebidaahan, cukup. Kufitum, kamu telah dicukupi. Artinya, enggak usah susah-susah. Berpikir sendiri, ngarang sendiri, bikin sendiri, susah. Apa yang sudah ada dalam Quran wa Sunnah, baca, ikut. Itu lebih mudah. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, kata beliau radhiyallahu ta'ala. Ngikut sajalah kalian. Ngikut, jangan mengada-adakan kebidaahan. Kufitum, kalian dicukupi. Qala hafizahullah, wa hadha min fadlillahi ala hadhihi al-ummah. Ini fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap umat Islam ini. Annahu lam yatrukna fi matahatin. Ini rahmat Allah, fadilah Allah. Allah tidak tinggalkan kita dalam kebingungan. Bal tarakana wa 'indaha ma yadulluha 'ala Allah. Ditinggalkan kita oleh Rasulullah SAW dalam keadaan sudah ada apa yang menunjukkan kepada Allah dan yang menunjukkan kepada kebenaran-kebenaran. Ammal ladzi la yuridul haq, adapun mereka yang tidak menghendaki kebenaran. Wa yuridu anna kulla wahidin yabqa ala madhhabi wa ala nahlati, adapun mereka yang tidak mau menginginkan kebenaran, tapi justru menginginkan agar masing-masing tetap dalam madhabnya. Kamu Syafi'i kan? Ya terus dalam Syafi'i. Kamu Hambali kan? Tetap Hambali. Kamu apa lagi? Kamu tetap dalam madhab. Jangan berubah-ubah. Ini yang namanya ta'assub. Mereka para ulama, walaupun imam ahlu sunnah, bukan seorang yang ma'asub. Kadang dia zallah, tergelincir. Kadang keliru, tetapi mereka beristihad, mereka mendapatkan pahala. Kalau salah dapat satu, kalau benar dapat dua. Tetapi kesalahannya tidak jadi madhab, kesalahannya tidak jadi panutan. Dalam hal ini beliau keliru rahimahullah, semoga diberikan pahala atas istihadnya. Begitu. Dan bukan kita yang menyalahkan, tapi ulama yang lain, yang setingkat dengannya, yang seangkatan dengannya, yang sepadan dengannya. Maka kita menyatakan dalam hal ini imam fulan lebih rajih pendapatnya. Dalam hal yang lain imam yang lain ternyata lebih rajih pendapatnya, karena lebih jelas dalilnya, lebih gamblang dan lebih sahih. Maka kita terima yang lebih rajih. Qala hafizahullah, adapun mereka yang menginginkan atau yang tidak menginginkan kebenaran, wa yaqulu najtami' fi mattafaqna 'alayhi ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هذا لا شك انه كلام باطل. Itu ucapan Syekh Shalal Fauzan, karena beliau ulama besar yang hidup zaman kita, tahu munculnya hizbiyah ikhwaniyah, hizbiyah sururiyah, mereka ahlut tamyi', golongan yang enggak jelas, dia tahu. Hafizahullah. Kata beliau, mereka tidak menginginkan kebenaran. Mereka tidak menginginkan hak, tapi menginginkan agar masing-masing dengan pendapatnya jangan berubah. Kamu dengan pendapatmu, kami dengan pendapat kami. Kita saling hormat menghormati. Ini kalamun batil, kata beliau. Ucapan yang batil. Ucapan hizbiyyin. Yang disebutkan di sini, najtami' fi ma ittafaqna 'alaih. Kita bersatu pada apa yang kita sepakati. Wa ya'dur ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi. Dan kita maklumi apa yang kita berbeda. Hadza la syakka, ini tidak ragu lagi. Annahu kalamun batil, bahwa ini pendapat yang batil, pendapat yang sangat salah. Wal wajib, adapun yang wajib, an najtami' 'ala kitabillah wa sunnati rasul. Yang wajib kita bersatu di atas kitabullah dan sunnah rasul. Wa ma ikhtalafna fihi, adapun yang kita berbeda dan berselisih, hendaklah merujuk kepada kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa la ya'dur ba'duna ba'dan wa nabqa al-ikhtilaf. Jangan kita saling memaklumi apa yang kita berbeda dan dibiarkan terus berselisih. Jangan, kata Syekh. Perhatikan ucapan beliau. Kalau dibiarkan saling hormat menghormati, artinya membiarkan perpecahan. Membiarkan perpecahan. Mereka berwarna-warni, berbeda-beda mazhabnya, pendapatnya. Dibiarkan. Berarti dibiarkan berselisih. Dibiarkan berikhtilaf. Ini keliru besar. Dan ini adalah akibat kesalahpahaman dalam masalah persatuan dan perpecahan. Masukkan ke sini. Apa yang dimaksud dengan persatuan? Apa yang dimaksud dengan perpecahan? Hizbiyun, Ikhwaniyun, dan Sururiyun menganggap yang namanya persatuan adalah mereka saling bersatu, tidak saling salah menyalahkan. Saling bersatu, saling menghormati perbedaan-perbedaan. Itu dikatakan persatuan. Jadi kalau terjadi bantah-membantah, tahdir-mentahdir, kata mereka, wah, terjadi perpecahan, perselisihan. Ini persatuan ala hizbi. Persatuan ala ikhwani, ala sururi. Adapun persatuan syar'i adalah bersatu di atas kebenaran. Kalau terjadi perbedaan-perbedaan, maka diperingatkan kembali pada kebenaran. Kalau ada yang menyimpang ke dalam kesesatan, diperingatkan kembalilah kepada kebenaran. Tinggalkan kesesatan kalian. Kalau tidak mau kembali, maka kaum muslimin yang lain diperingatkan hati-hati dari si fulan, mubtadi ombal, sesat dan menyesatkan. Jauhi dia. Jangan duduk bersamanya. Jangan beri salam dia. Dan ini persatuan. Kok bisanya itu persatuan? Kan terjadi pertikaian. Tidak. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Bersatulah di atas kebenaran. Maka siapa-siapa yang tidak mau kepada tali Allah, inilah yang pemecah belah yang harus kita peringatkan. Hati-hati dari pemecah belah umat. Paham ya? Adapun persatuan yang mereka anggap sebagai persatuan, persatuan semu, fata morgana. Kita bersatu, tak bisa dikalahkan. Kata Laskar Jihad dulu. Yang gabung dengan FPI, gabung dengan siapa lagi? Naudzubillah, astagfirullah. Kita sudah taubat daripadanya dan sifar daripadanya. Saya masih ingat waktu itu. Wallah, hati saya tersayat-sayat. Ketika bergandeng tangan tokoh pimpinan Laskar Jihad dengan Habib Rizik, dengan tokoh Muqtadi Iqbal yang lain lagi, dengan sekian banyak. Sambil menyatakan, kita bersatu, tak bisa dikalahkan. Astagfirullah. Ini ikhwan ibn a'azakumullah yang akan menghancurkan dakwah Islam. Kenapa? Karena kaum muslimin yang awam akan bingung. Berarti yang benar siapa? Apa semua itu benar? Yang ini benar, yang Syiah benar, yang Hizbi benar, yang Khawarij benar. Benar semua. Kok kamu bisa bergandeng tangan seperti itu? Wallah, akan membingungkan masyarakat. Alhamdulillah, itu bukan persatuan, tetapi mengekalkan perpecahan. Jadi sudah berpecah belah ini, sudah sekian aliran, ada khawarijnya, ada aqlaninya, ada hizbinya, ada syiahnya bahkan, ada mutasyayyi', ada sufi khabith, ada mubtadi' dhal. Kita jangan ribu, kita bersatu. Jangan saling salah menyalahkan, jangan saling bantah membantah, kita saling dukung mendukung. Apa maknanya? Ini bukan persatuan. Ini namanya membiarkan mereka berpecah, membiarkan mereka berjalan di jalan-jalan yang berbeda-beda, membiarkan mereka berjalan di subul. Padahal Allah menyatakan wala tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabili, jangan ikuti jalan-jalan lain, kalian akan berpecah belah, kata Allah. Alhamdulillah, Allah selamatkan ahli sunnah dari fitnah yang menyeret mereka ketika itu. Alhamdulillah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tersadar dengan peringatan-peringatan keras dari para ulama. Kalian sudah sama dengan mereka, kalian sudah menjadi ikhwanul muslimin, kalian sudah begini dan begitu. Maka mereka tersentak kaget, ternyata kita sudah terjerumus terlalu jauh. Qanibina azakumullah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimu shaliha. Alhamdulillah, dengan kenikmatan dari Allah maka semua kebaikan jadi sempurna. Kita bersyukur pada Allah, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian berbicara kembali dengan apa yang hak, bahwasanya yang namanya kebenaran tidak mungkin bisa bergandeng tangan dengan kebatilan. Bahkan seharusnya kebenaran menjelaskan batilnya kebatilan. Ahlul haq, golongan yang berpegang dengan kebenaran, harusnya dia mengatakan hati-hati dari kesesatan si fulan, hati-hati dari kesesatan si Allan, hati-hati dari kesesatan ahlul balal, ahlul bid'ah, khawarij, murji'ah, syi'ah, sufiyah. Itu yang seharusnya. Barakallahu fikum. Qadibidina azakumullah. Berarti pahami persatuan yang hakiki, bukan persatuan yang fata morgana. Persatuan hakiki adalah siapa yang berjalan di atas jalan kebenaran, di atas jalan kitab wa sunnah, di atas jalan tauhid, berarti dia sedang mengarah pada persatuan. Siapa yang tidak mau diajak kepada jalan yang lurus, enggak mau diajak kepada kitab wa sunnah, enggak mau diajak kepada jalan tauhid, berarti dia memilih berpecah belah. Mafhum? Bisa dipaham? Kembali pada kita. Qala hafizahullah, berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, hadha huwa al-wajib alaina, fala tabqa al-ummah mukhtalifah, jangan biarkan umat berselisih berbeda-beda. Wa rubbama yadhkuru alladhina yad'una ila al-baqai 'ala al-ikhtilaf hadith ikhtilaf ummati rahmah, bahkan kadang-kadang mereka yang menginginkan untuk terus berselisih masing-masing di atas jalannya sendiri-sendiri, kita saling hormat menghormati, sampai membawa hadis-hadis yang palsu atau yang dhaif, seperti ikhtilafu ummati rahmah, ikhtilafnya umatku adalah rahmat. Qanibidina azakumullah, dibawakan dalil yang seperti ini yang disebutkan oleh Al-Ajluni dalam Kashfil Khafa, dan disebutkan pula oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadis Al-Da'ifah. Qala hadzal hadis, kata Syekh Al-Fauzan, yurwa walakin laysa sahihan. Hadis ini diriwayatkan oleh sekian banyak orang, khususnya oleh Hizbiyin, oleh Yusuf Qardawi, oleh Muhammad Ghazali, oleh tokoh-tokoh Ikhwani, Hizbi. Walakin laysa bisahih, tapi hadis ini tidak sahih. Didhaifkan oleh para ulama. Bahkan hadis yang sahih sebaliknya. Apa itu? Al-jama'atu rahmah wal-furqatu adzab. Al-jama'atu rahmah, berjamaah, kebersamaan, bersatu di atas kebenaran, ini rahmat. Wal-furqatu adzab, adapun perpecahan, itu adzab dari Allah Subhanahu wa taala. Adzab dari Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya balasan min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal, yang namanya balasan itu sesuai dengan model perbuatannya. Perbuatannya mereka dalam keadaan ingin menyatukan tanpa dalil, ingin menyatukan tanpa hujjah, tapi menyatukan hanya dengan kebidahan yang mereka inginkan. maka Allah timpakan adabnya yang sebaliknya, yaitu tafarruq, perpecahan. Qul inna a'udzu bikum min syarri ma khalaq. Al-ikhtilaf laysa rahmah. Kata Syaikh Salhawdan, habibullah, al-ikhtilaf laysa rahmah. Ikhtilaf itu bukan rahmat. Al-ikhtilafu adab. Yang namanya perselisihan, perpecahan, itu adab yang Allah timpakan pada mereka-mereka karena kesalahan mereka, karena dosa-dosa mereka, atau karena bid'ah-bid'ah mereka. Wala takunu kal ladina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan kalian menjadi mereka-mereka yang berpecah belah dan bertikai setelah datang kepada mereka petunjuk. Setelah datang al-bayyinat. Harusnya ketika datang al-bayyinat hilang perselisihan. Iya kan? Yang wajar bahwa perselisihan terjadi ketika mereka enggak ngerti. Kayaknya ini ya, bukan kayaknya yang ke sana, enggak sepertinya ke sini, ribut mereka. Ikhtilafal juhala. Perselisih orang-orang bodoh. Karena masing-masing dengan perasaannya, kayaknya ini yang benar. Kata satu, enggaklah, sepertinya ini lebih tepat. Kata satu lagi, tapi pikir-pikir, ini lebih bagus. Ini lebih tepat. Ribut mereka. Sampai datang dalil. Masalah apa yang kalian bicarakan? Masalah ini bagaimana yang benar? Oh, hadis ini, masalah ini ada hadis sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka mereka akan menyatakan alhamdulillah. Selesai perselisihan. Selesai apa enggak selesai? Selesai. Berarti istilah tadi wajar karena mereka tidak tahu. Setelah tahu, bersatu. Tetapi yang aneh adalah ketika datang al-bayyinat, berpecah. Itu yang aneh. Tadinya enggak berpecah. Akur-akur saja. Semua bersama-sama, semua bersama-sama. Ketika datang qala Allah, qala Rasul, datang dalil-dalil, datang hujjah-hujjah, mereka ribut, berselisih. Siapa ini yang Allah gambarkan dalam ayat ini? Yahudi. Kamu kata Allah, wala takunu kal ladzina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Jangan kalian menjadi seperti mereka yang berpecah belah dan berselisih setelah datang bayyinat. Datang bayyinat, ribut. Gimana ini? Apakah keterangan yang benar ini perlu diterapkan? Ya harus. Kok pakai tanya? Nah, tapi sepertinya ini belum cocok waktunya. Apanya yang belum cocok? Kapan mau diterapkan kalau bukan sekarang? Oh, nah sepertinya ini dengan situasi dan kondisi di zaman kita enggak pas. Ribut mereka, berselisih. Ini yang dicerca oleh Allah Subhanahu wa taala, wala takunu. Jangan kalian seperti mereka. Falikhtilafu yushattitul qulub wa yufarriqul ummah. Yang namanya perselisihan akan mencerai-beraikan hati dan memecah belah umat. Wala yumkin lin-nasi idza saru mukhtalifin an yatanasaru. Dan tidak mungkin mereka kalau sudah berselisih, enggak mungkin mereka bisa saling tolong-menolong. Wala yata'awanu abadan, dan enggak mungkin bisa mereka saling bantu-membantu selama-lamanya. Bal yakunu bainahum adawatun wa asabiyah. Pasti akan terjadi di tengah mereka permusuhan, asabiyah, li firqihim, pada firqah mereka, wa ahzabihim, pada hizib-hizib mereka. Wala ta'awanuna abadan, dan enggak mungkin bisa ta'awun. Ini bantahan beliau pada siapa? Pada prinsipnya ikhwanul muslimin tadi, la ta'awan fima ittafaqna wa na'tadir ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Kita saling bantu membantu apa yang kita sama, dan kita saling memaklumi apa yang kita berbeda. Mungkinkah? Ini khayal. Sudah batil, khayal lagi. Mustahil. Bagaimana mungkin bisa bantu-membantu kalau yang satu syiah, yang satu sunnah? Mungkin bantu-membantu? Tidak makan. Yang satu memuji sahabat, yang satu mencerca sahabat. Bisa ya ta'awanun? Saling bantu-membantu? Kita saling bantu-membantu. Kita mengadakan daurah ini, daurah syiah, tentang kejahatan Abu Bakar wa Umar. Al-Sunnah yang bantu, oh silakan kita bantu. Apa yang diperlukan? Sound systemnya atau apa? Kau dimana azab? Gila. Apakah Syiahnya mungkin akan membantu Ahli Sunnah ketika Ahli Sunnah akan menyatakan tentang perkara keutamaan Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali dan keutamaan para sahabat? Kita bantu, kata Syiah. Mungkin? Kata Syaikhul Fauzan, la yumkin am yata'awanu. Mereka tidak mungkin bisa bantu membantu kalau madhabnya berbeda. Tapi kalau begitu gimana mereka dengan ikhwanul musliminnya? Kok bisa berbeda-beda ada dalam satu organisasi? Qad bin na'azakumullah tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu lihat mereka sepertinya bersatu, tapi hati mereka berjauh-jauhan. Kata si Syiah ini, nanti kalau kita menang kita sikat mereka. Kita terapkan mazhab Syiah di negara kita. Kata merekanya, kata tokoh-tokoh akhlaninya, ini mereka gak ngerti si Asia. Nanti kalau kita menang, kita akan terapkan liberalisme dalam negara kita. Itu disimpan di hati-hati mereka. Tasabuhum jami'an. Kamu lihat mereka sepertinya bersatu dalam satu organisasi, dalam satu partai. Tapi di dalamnya ada sekian tujuan-tujuan. Qulubuhum syatta. Hati-hati mereka berjauhan. Maka ketika mereka mendapatkan kemenangan, mereka perang sendiri. Wah, kasihannya berpecah. Dari dulu berpecah. Bukan baru sekarang, cuma dulu berpecahnya di hati saja. Sembunyi-sembunyi, kurang ajar dia. Mencerca kita. Kata yang sebenarnya, kurang ajar dia. Dia mengatakan begini demikian. Awas nanti. Berarti itu bukan persatuan, tetapi menunda perpecahan. Nanti saja kalau menang, baru kita berpecah. Qanibirina azabullakum muslim yang sahurabati. Kata beliau, kata Syekh hafizahullah, la yumkin linnasi idha saru mukhtalifi. Gak mungkin bagi manusia kalau mereka sudah berselisih. La yumkin an yatanasaru wa yata'awanu abadan. Tidak mungkin mereka tolong menolong. Gak mungkin mereka bantu membantu kalau mereka berselisih. Abadan, selama-lamanya. Maka semua ucapan-ucapan mereka semu fata morgana. Kelihatannya saja mereka bersatu, tapi mereka berpecah. Innama yata'awanun idza ijtama'u wa i'tasamu bihablillahi jami'an. Mereka akan dikatakan bersatu. Kaum muslimin akan dikatakan bersatu kalau mereka bersama-sama berpegang dengan tali Allah, dengan tali yang sama. Wa hadha huwa alladhi awsa bihi an-nabi. Dan inilah yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam wasiatnya, inna allaha yarda lakum thalathan. Sesungguhnya Allah ridha untuk kalian tiga perkara. An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, agar kalian beribadah kepada Allah saja dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang kedua, berpeganglah kalian bersama-sama dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Yang ketiga, wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Yang ketiga, hendaklah kalian memberikan nasihat kepada orang yang Allah jadikan sebagai pemimpin kalian. Nasihat yang dimaksud adalah memberikan yang terbaik pada mereka, yaitu ketaatan. Dan juga bermakna menasihati fima bainahu wa bainah, antara dia dengan penguasa tadi secara langsung. Ini yang dikatakan dengan yarda lakum thalatan. Allah ridha untuk kalian tiga perkara ini. Pertama, tauhid. Kedua, al-ijtima', bersatu di atas kebenaran. Bersatu dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan jangan bercerai-berai. Yang ketiga, hendaklah taat pada penguasa kalian. Hadhihi thalatha yardaha Allahu lana. Tiga perkara inilah yang Allah ridhai untuk kita. Wasyahid minha, yang menjadi bukti dalam hadis ini, hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, asyahid, yang menjadi syahid adalah ucapan wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian semua bersatu dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Walaisa ma'na hadha annahu la yujad ikhtilafun wa la yujad tafarruq. Maknanya bukan berarti tidak akan ada perselisihan, gak akan ada perpecahan, bukan. Memang sifat manusia, tabiatul bashar adalah berselisih. Walakin makna hadza, tetapi maknanya adalah annahu idza hasala ikhtilaf, maknanya kalau terjadi perselisihan di kalangan mereka-mereka yang beritisam dengan kitabillah, maka merujuknya kepada kitabullah. Kalau terjadi perselisihan di kalangan ahlus sunnah, kembalinya pada sunnah, tidak kembali pada hawa. Makanya bisa selesai. Perselisihan hari ini, besok sudah selesai. Perselisihan pagi, sore sudah selesai. Bahkan perselisihan tadi, pada jam berikutnya sudah selesai. Kenapa? Gampang diselesaikannya. Mudah sekali. Kembali pada Allah, pada Quran, kembali pada hadis, mereka semua menyatakan sami'na wa ata'na. Oh kalau gitu, kami dengar, kami taat. Oh kalau gitu, kami percaya, kami terima. Selesai perselisihan. Tidak akan selesai perselisihan kalau di kalangan mereka ada ahlul hawa. Manhum ahlul hawa? Siapa mereka ahlul hawa? Haula'il ladzina idza sami'u ad-dalil, mereka-mereka yang kalau mendengar dalil tidak langsung tunduk. Qala Allah, qala Rasulullah dalam hadis yang sahih. Ahlul hawa tadi menyatakan, tapi ini yang sulit. Ini yang sulit. Bagaimana mungkin bisa bersatu? Bisa? Tidak akan bisa. Makanya kata para ulama, ahlul bidah adalah ahlul ahwa. Mereka mementingkan hawa nafsu sehingga enggak akan pernah selesai pertikaian antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Tetapi kalau perselisihan di antara ahlus sunnah, mungkin apa enggak mungkin terjadi? Mungkin terjadi. Tetapi mudah diselesaikan. Karena semuanya memiliki sifat yang sama, tunduk pada dalil. Memiliki sifat yang sama, tunduk pada qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa laisa tahkimul Qur'an wa tahkimus sunnah mukhtasaran ala mas'alatin nizaa' fil khusumat bainan nas. Dan tidaklah merujuk kepada Qur'an dan sunnah adalah pada perselisihan-perselisihan masalah dunia, urusan harta waris, ribut. Kembali pada Qur'an dan sunnah, diselesaikan oleh hakim di pengadilan agama. Ribut masalah pernikahan, maka diselesaikan oleh hakim dalam pengadilan agama. Bukan hanya itu, ada perkara-perkara lain yang lebih penting lagi yang untuk diselesaikan dengan kitab sunnah. Perselisihan madhab akidah, perselisihan pemahaman, itu juga harus dirujuk kepada kitab sunnah. Haitsu yusammuna al-hukm bima anzalallah, yang sering mereka dendangkan, mereka sebutkan berhukum dengan hukum Allah, berhukum dengan hukum Allah. Tanyakan pada mereka, kaum khawarij yang menyatakan man lam yakum bima Allah fa ulaika humul kafirun, berhukum dengan hukum Allah, berhukum dengan hukum Allah. Tanyakan apa yang dimaksud oleh hukum dengan hukum Allah. Kira-kira apa yang disebut? Yang disebut pencuri harus dipotong tangannya, pezina harus dirajam, apalagi sekitar itu. Kenapa kalian tidak berpikir seperti itu, berhukum dengan hukum Allah dalam masalah cara dakwah kalian? Kenapa enggak merujuk pada hukum Allah? Penilaian kalian kepada si fulan kafir, kenapa enggak merujuk kepada kitabullah? Kenapa enggak berhukum dengan hukum Allah? Ketika kalian memberontak pada penguasa, boleh apa enggak boleh? Kenapa enggak merujuk kepada kitab sunnah? Kenapa enggak berhukum dengan hukum Allah? Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Khawarij ketika menyatakan berhukum dengan hukum Allah, terapkan syariat. Demonstrasi besar-besaran di Jakarta. Terapkan syariat. Cara kamu demonstrasi syariat Islam bukan itu. Caramu berdemonstrasi itu, apakah itu syariat Islam? Bukan sama sekali. Artinya kamu berbicara syariat Islam pada perkara-perkara tertentu saja, yaitu hukum orang yang curi potong tangannya, hukum yang orang yang membunuh dibunuh, disas, itu yang mereka maksud. Yang lainnya bagaimana? Akidah-akidah yang sesat atau madhab yang sesat seperti madhab kalian wahai khawarij, kenapa enggak berhukum dengan hukum Allah? Maka kata Syekh hafizahullah, yang namanya berhukum dengan hukum Allah tidak pada perkara-perkara tersebut saja. Anahul hukum bainan nasi fi amwalihim, hukum di antara manusia pada harta mereka. atau pertikaian mereka dalam urusan dunia saja. La, bukan hanya itu. Bal wal hukmu bainahum fi kulli ikhtilafin wa kulli nizaa'. Bahkan hukum, berhukum dengan hukum Allah pada semua perselisihan, semua pertikaian. Dan lebih-lebih lagi, an-nizaa' fil aqidah. Perselisihan akidah. Asyadda minan nizaa'i fil amwal. Tentunya itu lebih dahsyat daripada perselisihan dalam masalah harta. Wa nizaa'u fi umuril ibadat. Dan perselisihan dalam masalah ibadah. Ini dengan cara sunnah, ini dengan cara bid'ah. Apakah enggak diselesaikan dengan hukum Allah? Tentunya lebih-lebih lagi. Innamal khusumat bil amwali juz'un aw juz'iyyatun min al-ikhtilaf alladhi yuhib alladhi yajib asmuhu bi kitabillah. Adapun perselisihan masalah harta tadi, masalah hukum-hukum di pengadilan, hukum nikah, cerai, talak, rujuk, pengadilan agama. Apa isinya? Pengadilan agama. Atau istilahnya mahkamah syariah. Masya Allah. Apa isinya? Nikah, talak, rujuk, sama warisan. Bas, cuma itu. Iya kan? Masalah akidah. Ini ada orang yang sesat ke pengadilan agama? Tidak ada. Tidak dibahas itu. Padahal masalah akidah lebih penting. Kenapa enggak dihukum dengan hukum syariat? Secara hukum syariat, bahwa dia sudah murtad, yustatabu thalathata ayyam, wa in taba wa illa duribat 'unuqu. Diminta taubat 3 hari. Enggak mau taubat, dipenggal lehernya di hadapan umum di lapangan dan diliput oleh mass media. Nah, itu namanya mahkamah syariah. Tidak khusus mahkamah syariah pada masalah talak, rujuk, nikah, warisan. Bas cuma itu. Terlalu sempit. Demikian pula mereka hizbiyun, hukum Allah, hukum Allah, hukum Allah. Ternyata masalahnya hanya hukum-hukum had saja. Hukum mencuri, hukum zina, hukum qisas, hanya itu saja. Kenapa? Tidak membahas hukum Allah dalam masalah mazhab kalian yang sesat. Dalam masalah demonstrasi, bagaimana hukumnya? Dalam masalah mengkafirkan kaum muslimin, apa hukumnya secara syariat? Melawan penguasa, memerangi penguasa, apa hukumnya? Membuat teror-teror, peledakan-peledakan di sana-sini, apa hukumnya secara mahkamah syariah? Kenapa tidak diterapkan hukum Allah? Terapkan hukum Allah, kenapa? Tanibidina azakumullah. Mereka selalu bercerita tentang hukum Allah, hukum Allah, hukum Allah, tetapi pada parsial saja. Juz'un. Sebagian kecil dari sekian hukum Allah. Bahkan sebagian kecilnya bukan yang paling pentingnya. Tetapi yang paling pentingnya justru mereka tinggalkan. Yaitu berhukum dengan hukum Allah dalam masalah akidah. Berhukum dengan hukum Allah dalam masalah ibadah. Berhukum dengan hukum Allah dalam masalah pendapat-pendapatmu. Harus dirujuk dengan hukum Allah. Benar atau salah? Panabirina azakumullah. Wa nahana an nakuna kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahala. Kata penulis dalam matannya di atas garis dikatakan wa nahana an nakuna kal ladzina tafarraqu. Maka musannif melarang kita, maka Allah kata musannif melarang kita untuk menjadi seperti mereka-mereka yang telah berpecah belah dulu, bercerai-berai dulu, berselisih dulu. Fahalaku, maka mereka binasa. Maka kalian wahai kaum muslimin, jangan meniru jejak mereka, jejak Yahudi dan Nasrani, yang mereka binasa karena pertikaian, karena perpecahan, karena mereka meninggalkan petuah nabinya, meninggalkan nasihat nabinya, bimbingan nabinya, akhirnya mereka berpecah belah. Adapun mukminin, semestinya innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Adapun orang-orang yang beriman, kalau diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk dihukumi dengan hukum-hukum Allah di antara mereka, maka ucapan mukminin sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan falah. Ini mukminin. Kalau tidak demikian keadaannya, diragukan keimanannya, bahkan Allah ancam dengan sumpah dengan namanya. Fala wa rabbika la yu'minun, hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Tidak demi Allah, mereka tidak beriman sampai mereka mau untuk tunduk kepada perintah Allah, untuk berhukum dengan hukum Allah, untuk berhukum kepada Rasulullah. Lihat sampai dikatakan fala wa rabbika la yu'minu. Demi Allah, mereka tidak beriman sampai mereka mau berhukum kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kalau sudah dihukumi di antara mereka oleh Rasulullah, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak didapati dalam hati-hati mereka rasa berat. Enggak didapati di hati-hati mereka keengganan untuk menerima. Tidak. Mereka menerima dengan lapang. Wa yusallimu taslima. Mereka benar-benar pasrah, tunduk, patuh dengan ucapan Rasulullah, dengan keputusan Rasulullah SAW. Ini mu'minun. Kalau tidak begini, fala wa rabbika la yu'minun. Mereka demi Rabbmu tidak beriman. Subhanallah. Keras sekali ayat ini. Fala wa rabbika la yu'minun. Sungguh demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai mereka mau tunduk dengan hukum Allah dan Rasulnya. Kalau sudah ada hukum Allah dan Rasulnya, enggak boleh enggan. Enggak boleh ada keberatan. La yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaya. Harus disalimu taslima. Harus tunduk. Fadabidina azakullah kumusim yang sahabat. Demikian keadaan orang-orang yang beriman. Maka pantas dikatakan dengan ahlul haq atau ahlus sunnah atau mereka para pengikut salafus saleh. Adapun mereka yang masih terus enggan menerima kebenaran, selalu dilawan dengan perasaannya, dengan pikirannya, dengan hawa nafsunya, maka mereka lebih tepat untuk dihukumi dengan ahlul ahwa atau dijuluki dengan ahlul ahwa, bukan ahlus sunnah. Setiap sampaikan hadis sunnah selalu dilawan. Tapi saya pikir ini kurang tepat. Tapi saya rasa ini kayaknya begini dan begitu. Ini hadis Rasulullah. Ya tapi gimana ya? Saya itu kayaknya enggak tega. Enggak tega gimana? Ini ucapan Rasulullah SAW. Ya tapi masa kita mau menyakiti binatang? Disuruh kurban enggak mau. Katanya menyakiti binatang. Kan kasihan kambing itu punya anak, punya istri. Fadzakumullah. Ini contoh yang paling gamblangnya. Masih ada lagi yang lebih rinci, lebih rumit lagi. Tapi yang gamblang seperti itu. Disuruh sunnah. Enggak mau. Rewel. Tapi gimana kalau begini, gimana kalau begitu? Kan itu namanya menyiksa, itu menyakiti. Tidak. Kalau menyembelihnya dengan pisau yang tajam, itu tidak menyiksa dia. Dan ini haji. Qanibidina azakumullah. Kau muslim yang saran batin. Demikian ahlul ahwa selalu menolak dalil-dalil dengan perasaannya, dengan pikirannya, dengan hawa nafsunya. Maka mereka dijuluki dengan ahlul ahwa. Adapun ahlu sunnah selalu menyatakan sami'na wa ata'na. Kami tunduk, kami taat, kami dengar, kami ikut. Dan tidak didapati dalam hati mereka rasa berat untuk menerima keputusan Allah dan Rasulnya. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada kajian mendatang. Bismillahi ta'ala. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.